ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Baik. Maka di dalam ayat ini terdapat beberapa faedah. Faedah yang pertama bahwa kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Adalah dosa yang paling besar. Karena Allah mengabarkan bahwa kesyirikan tidak diampuni bagi siapa yang tidak bertobat darinya. Iya. Dan terdapat di dalam ayat kewajiban takut dari kesyirikan. Karena dia adalah dosa yang tidak diampuni. Dan yang ketiga terdapat keumuman makna syirik. Karena ayat ini lahirnya mencakup semua jenis kesyirikan, syirik akbar maupun syirik asgar. Dan terdapat bahwa dosa-dosa selain dari kesyirikan, kalau seorang belum bertobat darinya, itu adalah tahtal masyi'ah, di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam ayat ini juga terdapat bantahan terhadap kaum khawarij yang mengafirkan manusia lantaran berbuat dosa-dosa. Mengafirkan manusia lantaran berbuat dosa-dosa besar. Dan juga bantahan terhadap kaum Mu'tazila yang mengatakan bahwa pelaku dosa besar bukan mukmin dan bukan kafir. Dan di dalam ayat juga ada bantahan terhadap Khawarij dan Mu'tazilah sekaligus yang mengatakan bahwa pelaku dosa besar kekal di dalam neraka. Padahal ayat menunjukkan tidak seperti itu. Pelaku dosa besar itu tidak kekal di dalam neraka sepanjang dia bertauhid. Baik. Jadi ini kandungan dari ayat yang mulia ini, sisi pendalilan penulis rahimahullahu ta'ala jelas di dalam hal ini. Ya, sekali lagi sisi pendalilan penulis dari ayat bahwa kesyirikan itu adalah dosa yang apa? Tidak diampuni. Jadi kalau syirik adalah dosa yang tidak diampuni, kewajiban kita harusnya apa? Takut dari dosa yang seperti ini keadaannya. Baik. Apa itu syirik? Ini sudah pernah berlalu ya. Kita definisikan di beberapa pelajaran sebelumnya. Saya terangkan bahwa syirik itu ada dua penggunaan. Ada penggunaan umum dan ada penggunaan khusus. Syirik dalam definisi umumnya ja'alu syai'in min haqqillahi ligairillah, menjadikan sesuatu dari hak Allah untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, menjadikan sesuatu dari hak Allah untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Hak Allah itu ada berapa? Itu yang kita bahasakan kemarin ya. Mau dibahasakan dua, bahasakan tiga, silahkan. Boleh dikatakan hak Allah dalam rububiyah, uluhiyah dan apa? Asma wa sifat. Dan boleh juga dikatakan hak Allah dalam al-ma'rifah wal itsbat, dan hak Allah dalam apa? Al-qasdu wa talab. Baik. Jadi dia menjadikan sesuatu dari hak Allah kepada selain Allah. Apa saja yang merupakan hak Allah diberikan kepada selain Allah, maka itu adalah apa? Itu adalah kesyirikan. Nah, ini definisi umumnya. Definisi lainnya boleh juga dikatakan syirik itu adalah taswiyatu billahi. Taswiyatu ghairillahi billahi fi syai'in min khasa'isillah. Taswiyatu ghairillahi billahi fi syai'in min khasa'isillah. Menyetarakan selain Allah dengan Allah pada hal-hal yang merupakan kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Menyetarakan selain Allah dengan Allah pada hal-hal yang merupakan kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ini sudah buku yang ketujuh ya di silsilah Tauhid. Sudah pernah berlalu semua itu definisi. Harusnya dihafal definisi-definisi seperti itu. Iya. Bagaimana caranya orang yang belajar Tauhid, kita kaji tentang pentingnya Tauhid. Kemudian definisi-definisinya berlalu begitu saja. Kalau berlalu begitu saja, bagaimana dihadirkan makna bahaya kesyirikan pada dirinya? Bagaimana dia bisa jeli melihat masalah ini syirik atau bukan? Ini semuanya hal-hal namanya dasar. Ya perlu dihafalkan, diulangi puluhan kali, ratusan kali. Agar supaya membekas. Baik, itu tadi syirik dengan definisi apa? Definisi umum. Iya. Syirik dalam definisi khusus itu adalah ja'alu syai'in min haqqillahi fil ibadah. Ja'alu syai'in fil ibadati ligairillah. Dia menjadikan sesuatu dari ibadah untuk selain Allah. Iya. Jadi kalau terkait dengan ibadah, ada sesuatu dari ibadah, dia berikan kepada selain Allah, itu syirik. Ini definisi khusus ya. Kadang digunakan syirik, didefinisikan khusus di pembahasan syirik dalam uluhiyah. Syirik dalam apa? Uluhiyah. Baik. Diperhatikan pembagian berikutnya. Ini dihafalkan ya. Definisi yang tersebut tadi dihafalkan. Yang kedua, syirik terbagi dua. Yang pertama ada syirkul akbar, dan yang kedua ada syirkul asgar. Ada syirik akbar dan ada syirik apa? Syirik asgar. Iya. Apa perbedaan antara syirik akbar dan syirik asgar? Apa yang membedakannya? Kalau syirik akbar mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Kalau syirik asgar tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Satu. Yang kedua, syirik akbar membuat pelakunya kekal dalam neraka. Kalau syirik asgar tidak mengekalkan pelakunya dalam neraka. Yang ketiga, syirik akbar mengeluarkan pelakunya dari Islam, sedangkan syirik asgar tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Baik, itu tiga perbedaan. Sekarang bagaimana kita bedakan di dalam definisi? Definisi itu yang menjadi ukuran yang dipegang. Nah, itu standar kita di definisi. Dhabit, kalau dalam istilahnya, seperti kaidah di pembahasan. Iya. Karena itu ilmu itu, kalau seorang belajar ilmu, yang pertama dia perhatikan definisi pada ilmu yang dia pelajari. Kemudian yang kedua, kaidah maupun dhabit yang terkait padanya. Kemudian yang ketiga, kalau ada pembagian-pembagian di dalamnya, itu dia pahami pembagian itu. Kemudian yang keempat, kalau dibedakan antara satu dan dua, perbedaannya itu apa? Ini empat hal diperhatikan. Empat hal diperhatikan. Ini sekarang saya lagi menguraikan masalah kesyirikan terkait empat hal ini. Diperhatikan semuanya. Baik. Jadi bagaimana caranya dimasukkan di dalam definisi? Ya. Kita kembali kepada definisi syirik tadi. Syirik akbar tadi apa definisinya? Yang pertama saya sebut. Ja'lu syai'in min haqqillahi ligairillahi. Kalau syirik akbar, yazulu ma'ahu aslul iman. Kalau syirik akbar. Kalau syirik asgar, yazulu ma'ahu kamalul iman. Itu yang membedakannya. Baik. Jadi kalau syirik akbar, ja'lu syai'in min haqqillahi, menjadikan sesuatu dari hak Allah ligairillahi, untuk selain Allah, yazulu ma'ahu aslul iman, yang membuat dasar imannya itu hilang. Kalau dasar iman hilang, artinya dia apa? Dia kafir, keluar dari Islam. Itu syirik akbar namanya. Kalau syirik asgar, ja'lu syai'in min haqqillahi ligairillahi yazulu ma'ahu kamalul iman. Dia menjadikan sesuatu dari hak Allah untuk selain Allah, yang dengannya hilang kesempurnaan iman. Ya, tauhidnya jadi tidak lengkap, tapi tidak dikafirkan, masih ada imannya. Jelas ya? Menghilangkan dari kesempurnaannya. Itu definisi. Ada juga yang memberi definisi. Ya, definisi lain. Bahwa syirik akbar itu, kita ambil definisi yang kedua tadi ya. Taswiyatu ghairillahi billahi fi syai'in min khasa'isillah dallatil adillah ala annahu yukhriju minal millah. Ya. Syirik akbar itu adalah taswiyatu billahi, menyatakan taswiyatu ghairillahi billahi, menyatakan selain Allah dengan Allah pada hal yang merupakan kekhususan Allah, dallatil adillah ala annaha tukhriju minal millah, yang dalil-dalil menunjukkan bahwa penyataraan itu mengeluarkan dari apa? Dari keislaman. Itu kalau syirik akbar. Kalau syirik asgar, sisa ditambah la saya. Jadi bagaimana definisinya? Taswiyatu ghairillahi billahi fi syai'in min khasa'isillah. Terus dallatil adillah ala annaha la, itu tambah di situ, la tukhriju minal millah. Itu saja. Penyataraan selain Allah dengan Allah pada sesuatu yang merupakan kekhususan Allah, dalil-dalil menunjukkan bahwa dia tidak mengeluarkan dari keislaman. Iya. Baik. Ada bahasa-bahasa lain dipakai oleh para ulama, akan berlalu bersama kita. Bahasa-bahasa lain yang dipakai, dan itu memperjelas tentang makna-makna syirik akbar dan syirik asgar. Ini harus pandai seorang yang bertauhid dalam definisi, dalam membedakan, supaya pembahasan kitab tauhid ini, 66 bab yang kita akan kaji, ini uraian lengkap. Ya. Diuraikan oleh penulis mana syirik akbar, mana syirik asgar, mana pengantar kepada syirik akbar, mana yang merupakan wasilah yang mengarahkan ke sana, bagaimana cara menutup jalannya. Nah, itu ada semua di dalam buku ini. Ya, kalau dari awal definisi tidak dipahami, tidak dikuasai, materi-materi yang akan datang, ya dia bisa paham, cuman tidak dibangun di atas bangunan yang kuat namanya. Jelas ya? Baik. Maka itu tadi definisi diulang ya, jangan sampai ada yang keluar dan tidak paham tentang definisi-definisi tersebut. Baik. Mungkin saya berikan ketentuan lain dari mungkin dhawabit juga akan berulang bersama kita. Ya, tentang syirik asghar. Jadi syirik asghar itu ya, di antara definisinya bahwa syirik asghar kullu qaulin wa fi'lin yakunu wasilatan ila syirkil akbar. Kullu qaulin wa fi'lin yakunu wasilatan ila syirkil akbar. Setiap ucapan dan perbuatan yang bisa mengantar kepada syirik akbar. Jadi ucapan maupun perbuatan bisa mengantar kepada syirik akbar, maka itu masuk dalam apa? Definisi? Definisi apa? Syirik asghar, syirik kecil. Jadi syirik asghar kullu qawlin wa fi'lin, setiap ucapan dan perbuatan, yakunu wasilatan ila syirkil akbar, yang menjadi wasilah perantara kepada syirik akbar. Iya. Baik. Dipegang dulu itu ya, definisi umum. Nanti bercabang darinya definisi lain di pembahasan syirik asghar ini. Syirik asghar itu banyak bentuknya. Jangan sampai seseorang itu jatuh di dalam kesyirikan, dia tidak sadar jatuh dalam kesyirikan. Nah, ini pentingnya seseorang belajar pembahasan-pembahasan apa? Pembahasan tauhid. Ya. Nah, itu pentingnya di sini. Syekh ingatkan tentang kewajiban takut dari apa? Takut dari kesyirikan. Baik. Kalau begitu, tadi syirik, ada berapa penggunaan syirik? Hah? Ada dua, umum dan khusus. Di penggunaan umum apa definisinya? Saya beri dua definisi tadi. Yang pertama, ja'alu syai'in min haqqillahi li ghairillahi. Yang kedua, taswiyatu ghairillahi billahi fi syai'in min khasa'isillah. Baik. Yang kedua, penggunaan yang kedua untuk syirik, penggunaan khusus. Apa definisinya? Ja'lu syai'in minal ibadati li ghairillahi. Memberikan sesuatu dari ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Yang kedua, syirik terbagi menjadi berapa? Menjadi dua. Apa itu? Syirik akbar dan syirik asghar. Apa itu syirik akbar? Saya berikan dua definisi tadi. Definisi yang pertama, ja'lu syai'in min haqqillahi li ghairillahi yazulu ma'ahu aslul iman. Definisi yang kedua, taswiyatu ghairillahi billahi fi syai'in min khasa'isillah dallatil adillah ala annaha tukhriju minal millah. Baik, kalau syirik asghar ada tiga definisi, saya beri tiga syirik asghar. Yang pertama, ja'alu syai'in min haqqillahi ligairillahi yazulu ma'ahu kamalul iman. Yang kedua, taswiyatu gairillahi billahi fi syai'in min khasaisillah dallatil adillatu ala annaha la tukhriju minal millah. Yang ketiga, kullu qawlin wa fi'lin yakunu wasilatan ila syirkil akbar. Baik. Labas itu kesimpulannya dari definisi, dihafalkan dengan baik. Apalagi seorang baru pemula masuk di dalam pembahasan besar terkait dengan tauhid, dakwahnya para nabi dan para rasul, bagian dari tahqiq tauhid. Hal yang seperti ini harus dia tekuni. Dia perhatikan, dia hubungkan setiap bab dengan definisi. Ada hubungannya nanti. Setiap bab dengan apa? Dengan definisi. Karena di setiap babnya kita nanti akan singgung. Ini dibawakan oleh penulis karena masalah ini bertentangan dengan dasar keimanan. Kalau saya sebut bertentangan dengan dasar keimanan, masuknya ke syirik apa? Hah? Syirik akbar. Ini disebutkan oleh penulis karena ini adalah perantara yang mengantar kepada syirik akbar. Berarti ini pembahasan di mana? Di syirik asghar. Nah, begitu nanti kajian-kajian yang akan datang. Jelas ya? Baik. Jadi selesai ayat yang pertama. Penulis berpindah kepada ayat yang kedua. Wa qala al-Khalilu alaihi salam wa janubni wa baniya an na'bud al-asnam. Al-Khalil Nabi Ibrahim alaihi salam berucap, wajadubni, dan jauhkanlah aku, wabaniya, dan anak cucuku. Ya. Wabaniya itu jama ya. Maksudnya anak-anakku. Cuman kata anak itu adalah siapa yang kamu itu punya jasa atas kelahirannya. Itu berlaku untuk anak kandung dia langsung, atau anak dari anaknya dia, cucu, atau anak dari cucunya, atau anak dari cicitnya, terus kubawa. Jelas ya, itu disebut anak semuanya. Karena itu diterjemahan di sini, dikatakan anak cucuku. Jauhkanlah aku dan anak cucuku dari perbuatan menyembah berhala-berhala. Baik. An-na'bud al-asnam. Al-asnam jama' dari apa? Jama' dari sonam. Ya. Al-asnam jama' dari sonam. Apa itu sonam? Sonam itu di dalam apa namanya istilah sonam itu sembahan yang musawwaran ala ayyi surah. Dia berada di atas bentuk. Sembahan yang berada di atas bentuk. Misalnya bentuknya bentuk manusia. Itulah yang biasa disebut orang patung manusia. Atau bentuknya bentuk bintang, bentuk matahari, bentuk bulan. Tapi dia dibentuk di atas bentuk itu. Nah, yang berbentuk itu namanya sonam. Nah, kalau dia tidak berbentuk, itu namanya wathan, seperti batu, ya, bangunan-bangunan, ya, itu tidak berbentuk, tidak berupa, tidak ada rupanya ya, seperti batu, bangunan, kuburan, ya, karena Nabi tegas menyebut kubur sebagai apa? Wathan. Karena itu beliau berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburku sebagai wathan yang diibadahi. Jadi sekarang ada dua istilah. Dua-duanya ada di dalam Al-Quran. Al-asnam dan al-awthan. As-sanam dan al-wathan. As-sanam dan apa? Al-wathan. Nah, itu tadi bedanya. Jadi kalau sonam, dia sesembahan berhala ada bentuknya. Kalau wathan berhala juga, tapi dia tanpa apa? Tanpa bentuk. Seperti batu, bangunan, kuburan. Iya. Tapi kalau sonam, itu seperti manusia, bintang, itu kan ada rupanya. Ya. Baik. Cuman memang kadang di sebagian tempat sonam itu digunakan bermakna wathan, dan wathan bermakna apa? Bermakna sonam. Kadang di sebagian tempat. Tapi kalau dibahas secara umum, wathan itu lebih luas penggunaannya dari kata apa? Daripada kata sonam. Jadi itu tiga hal di pembahasan. Ada perbedaannya antara sonam dan wathan, satu. Dan yang kedua, kadang sonam dan wathan bermakna sama. Dan yang ketiga, wathan itu lebih luas penggunaannya daripada apa? Daripada sonam. Baik. Kalau bahasa Indonesia, ya begitu bahasa Indonesia. Diartikan berhala-berhala. Semuanya disebut berhala-berhala. Jadi dikatakan di dalam ayat ini, wajanubni wabaniya. Dan ketika Nabi Ibrahim alaihi salam berkata, Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim nama lengkapnya Ibrahim bin Azar bin Nahur bin Saruh bin Argu bin Falig bin Abir bin Salih bin Arfakhad apa namanya bin Arfakhad bin Sam bin Nuh. Itu urutan Nabi Ibrahim sampai kepada Nabi Nuh alaihi salam. Iya. Baik. Beliau dilahirkan di Babil. Disebutkan 2000 tahun sebelum Nabi Isa alaihi salam. Babil itu dekat Baghdad. Kemudian beliau berhijrah ke Syam. Iya. Dan beliau meninggal di Syam. Dan dikatakan bahwa Nabi Ibrahim itu usia beliau 157 tahun. Ibrahim di dalam bahasa Suryania, Suryania ini bahasanya orang Yahudi ya. Ibrahim dalam bahasa Suryania ya. Itu artinya Abun Rahim. Adalah ayah yang sangat penyayang. Jadi kalau ada yang tanya apa arti Ibrahim? Ibrahim itu kalau di bahasa asalnya artinya ayah yang sangat apa? Sangat penyayang. Ayah yang sangat penyayang, Abun Rahim. Baik, di sini dikatakan wa qala al-Khalil dan berkata al-Khalil, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Al-Khalil, al-Khalil. Iya. Ini semakna dengan al-mahabbah. Bermakna cinta. Yang dicintai oleh Allah. Tapi al-Khalil dia derajat lebih tinggi daripada mahabbah. Bahkan derajat mahabbah yang paling tinggi. Iya. Jadi kalau diartikan bahasa Indonesia artinya kecintaan Allah, kesayangan Allah atau kekasih Allah. Itu makna al-khalil. Kalau di Indonesia kan. Tapi antara mahabbah dan al-khulla, derajat al-khulla, antara khalil dan habib, derajat al-khalil itu lebih tinggi. Itu lebih tinggi. Nah. Dan khalil ini, penyebutan al-khalil, khalilullah, ini memang disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, disebutkan dalam Al-Quran. Wattakhadha Ibrahima khalila. Dan Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalilnya. Sebagaimana Nabi Muhammad juga adalah khalilullah. Karena beliau bersabda, فَإِنَّ اللَّهَ قَدِ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Sungguhnya Allah telah menjadikan saya sebagai khalil, sebagaimana Nabi Ibrahim telah dijadikan oleh Allah sebagai khalilnya. Telah dijadikan sebagai khalilnya. Ya, baik. Ini yang dikatakan khalil itu rekomendasi, pujian. Dan tidak boleh ada yang memuji dirinya, menamakan dirinya sebagai khalilullah, sebagai habibullah. Saya gelar saya al-khalil, atau gelar saya al-habib. Dari mana dia merekomendasi dirinya dicintai oleh Allah? Iya. Merekomendasi diri itu sebagai orang yang dicintai oleh Allah, itu tidak dilakukan kecuali oleh orang-orang jahil saja. Sebab kalau dia adalah seorang yang alim tentang Allah, dia akan malu merekomendasi dirinya. Dia akan tahu bahwa dia itu sangat banyak kekurangan. Iya, sangat banyak kekurangan. Karena orang yang betul-betul tulus cintanya, dia akan menganggap sedikit apa yang dia kerjakan. Dan dia akan menganggap apa yang dia lakukan itu untuk membuktikan cintanya belum ada apa-apanya. Itu orang yang tulus cintanya. Kalau dia tulus cintanya seperti itu, bagaimana mungkin dia berpikir bahwa dirinya adalah apa? Digelari sebagai al-khalil, sebagai al-habib. Ya. Merasa lebih tinggi di antara manusia lainnya. Kalau Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, nas dari Allah Subhanahu wa taala. Jelasnya? Nas dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana apa namanya? Abu Bakar, Nabi berkata, andai kata saya diizinkan menjadikan khalil, maka saya jadikan Abu Bakar sebagai apa? Khalilku. Itu ada nas. Dan tidak ada di antara sahabat yang bergerak al-khalil, al-habib. Ya, dan seterusnya. Karena itu seorang itu di atas derajat apapun, nasab apapun yang dia miliki, ya jangan dia merekomendasi dirinya dengan hal-hal yang manusia lebih baik darinya saja, itu tidak pernah ada yang merekomendasi dirinya seperti itu. Cukuplah seorang itu menjadi hamba Allah, ya dikenal di penduduk langit, terpuji di penduduk langit, itu lebih bagus daripada dia ingin dipuji di penduduk manusia tapi dia dicela di atas langit sana. Baik. Kemudian dikatakan di sini wajanubni di dalam ayat ya wajanubni wa bani an na'budal asnam. Jauhkanlah saya. Wajanubni itu artinya jadikan saya dan ada anak keturunanku di satu tempat dan di tempat yang lain penyembahan berhala. Dan buatlah jarak antara kami jarak yang jauh. Nah, itu maksudnya wajanubni. Jauhkanlah saya. Ya. Jadi jauhkan saya artinya biarkan saya dan keturunanku di satu sudut misalnya. Dan penyembahan kepada berhala di sudut yang lain. Tapi buat jauh antara kami. Jaraknya jauh. Ya. Jelas ya? Nah, itulah perhatikannya bagaimana permintaan Nabi Ibrahim. Minta dijauhkan. Bukan hanya minta dipisahkan. Ya, kalau dipisahkan, kita satu rumah nih, tetangga. Mungkin saya berpisah, dia tetangga, tapi masih lihat. Ya. Nah, ini kan berpisah sudah. Ya. Kita dekatan saja, satu RT kan berpisah kan begitu. Tapi kalau jauh yang satunya di sudut timur, satunya di sudut barat, berjauhan, nah ini baru jauh sekali. Nah, Nabi Ibrahim minta dijauhkan, bukan dipisahkan saja. Jadi minta kadar yang lebih daripada itu. Menunjukkan bagaimana khawatirnya beliau terhadap kesyirikan ini. Ya. Jadi kalau Nabi Ibrahim saya yang merupakan imamnya ahli tauhid, yang beliau di dalam tauhid adalah panutan. Ya. Yang dijadikan kalimat tauhid ini di tengah keluarganya, di tengah keturunannya, yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintah mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihi salam di dalam tauhid. Kalau Nabi Ibrahim saja yang merupakan panutan di dalam tauhid, khawatir kesyirikan atas dirinya dan terhadap keturunannya, bagaimana pula selain Nabi Ibrahim alaihissalam. Iya. Maka ini sisi pendalilan penulis di dalam bab ini tentang wajibnya untuk takut dari kesyirikan. Ya. Sisi yang lainnya, Nabi Ibrahim itu orang yang pemuka di dalam tauhid, imam al-hunafa. Orang-orang yang bertauhid, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, dan ini sifat beliau sebagai imam ahli tauhid. Orang yang mentahqiq tauhid. Punya rasa takut terhadap apa? Kesyirikan. Karena itu bentuk dari tahqiq terhadap tauhid, seorang harus punya rasa takut dari apa? Dari kesyirikan. Iya. Ada rasa takutnya dari kesyirikan. Karena itu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga di atas hal ini. Ya, doa beliau, beliau berdoa apa Nabi kita? Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam. Wa a'udzu bika an usyrika bika syai'an wa ana la a'lam. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau, jangan sampai saya berbuat kesyirikan terhadapmu dalam keadaan saya tahu. Dan saya juga berlindung kepada Engkau, jangan sampai saya berbuat kesyirikan terhadapmu sedangkan saya tidak tahu. Nabi saja berdoa seperti itu. Padahal beliau adalah imam ahli tauhid, imam para nabi dan para rasul. Imam para nabi dan para rasul. Takut dari kesyirikan. Ya. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika masih mendengarkan di Dil Khulasah ada penyembahan kepada berhala di situ, maka Nabi tidak tenang dengan hal itu. Karena itu beliau mengutus sebagian sahabatnya ke sana. Beliau berkata, "Mayyurihuni min Dil Khulasah." Siapakah yang membuat saya beristirahat dari Dil Khulasah ini? Membuat saya istirahat. Beliau tidak tenang dengan hal tersebut. Dan beliau sebelum meninggal berpesan, ya, beliau berdoa kepada Allah, "Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad." Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburku berhala yang diibadahi. Ini semuanya dari hal yang menunjukkan kekhawatiran beliau terhadap kesyirikan. Maka siapa yang ingin sampai kepada tahqiq tauhid, jenjang tauhid yang paling tinggi, maka harusnya dia memiliki rasa takut dari kesyirikan. Ini musibah ya di masa ini. Sebagian da'i menganggap dirinya orang-orang yang mengajak kepada jalan Islam. Ya, mengajak kepada jalan Islam. Menampilkan simbol-simbol Islam. Dan sebagiannya lagi ya, menyebut dirinya sebagai ulama. Di mana-mana bahasanya dianggap dirinya sebagai ulama. Nah, ini aneh juga ya, ulama tapi dia sendiri yang bilang dirinya ulama. Ya, kalau di masa dahulu itu, ulama itu dia tidak berkata dirinya, saya ulama. Tidak ada di masa dahulu seperti itu. Di masa dahulu itu yang mengatakan diri seseorang itu ulama adalah orang lain. Imam Malik itu beliau berkata, saya tidak memberi fatwa sampai saya dipersaksikan oleh 8 orang dari guru saya bahwa saya berhak memberi fatwa. Iya, itu di masa dulu. Kalau sekarang dia pandai baca ayat, pandai orasi di depan umum, pandai kumpul massa, ya itu ulama sudah. Ya. Nah, ini berbalik sekarang, terbalik dari definisi-definisi. Akhirnya ilmu ini jadi enggak dia tahu apa itu ilmu. Samar ilmu agama itu. Banyak orang berjelek sangka terhadap ilmu agama. Iya. Jadi kalau ada orang yang bertauhid, mengaku dirinya alim, kemudian tidak ada perhatian kepada tauhid, ya, tidak ada perhatian terhadap tauhid, apalagi dia gampangkan beribadah kepada kuburan. Ada orang-orang yang berdoa menyembah di kuburan, ya, dia jadikan dirinya sebagai sebab manusia berbuat kesyirikan, bertabarruk dengannya dan seterusnya. Ini adalah hal yang mungkar dan itu jauh daripada tauhid. Jangankan dikatakan mentahkik tauhid, sampai ke derajat tauhidnya saya masih banyak yang perlu diperbaiki untuk hal tersebut. Karena itu tidak pantas ada orang-orang yang berdakwah ke jalan Islam dan tidak perhatian kepada tauhid. Jadi itu saja ciri sebuah dakwah. Kalau dia dakwahnya benar di atas dakwah para nabi dan para rasul, pasti dia punya perhatian terhadap tauhid. Dia jadikan urusan tauhid itu perkara utamanya, dasar yang paling tingginya. Dasar yang paling tingginya. Sebab tauhid ini apabila ada di tengah umat, itulah yang memperbaiki umat. Sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya di pembahasan tentang keutamaan tauhid. Baik. Jadi ini ayat yang kedua ya. Di dalam ayat ini terdapat beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama terdapat kewajiban takut dari kesyirikan karena Nabi Ibrahim alaihissalam berlindung dari hal tersebut. Dan terdapat di dalam ayat juga syariat berdoa untuk menolak bala dari dirinya. Ya, tidak ada bala yang lebih besar daripada apa? Kesyirikan. Karena manusia itu tidak ada yang merasa tidak perlu kepada Rabbnya. Semuanya fakir kepada Allah. Karena itu Nabi Ibrahim berdoa untuk ditolak darinya bala. Dan terdapat bahwa seorang itu disyariatkan berdoa untuk dirinya dan untuk keturunannya. Untuk anak-anak keturunannya. Baik. Dan di kelanjutan ayat, وَجَنُوبَنِي وَبَنِيَا نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَا كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ. Wahai Rabku, sungguhnya berhala-berhala ini telah menyesatkan banyak dari manusia. Yaitu di dalam doa namanya. Doa itu seorang dia bisa bertadarruk kepada Allah. Bukan dia jelaskan alasan kepada Allah. Bukan. Tapi namanya dia berdoa dengan menyebutkan kondisi dan keadaannya. Nah itu dari sebab-sebab doa lebih dikabulkan. Ya. Karena berhala-berhala ini telah menyesatkan banyak dari manusia. Jangan sampai saya ikut mereka yang disesatkan. Dan pada kelanjutan ayat terdapat bahwa mengikuti kebanyakan itu bukan ukuran. Karena kebanyakan manusia disesatkan oleh apa? Berhala-berhala sebagaimana di dalam ayat tadi.